Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli ni'matin bi'iznillah walhamdulillahi ala kulli sihatin bi barakatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Pemirsa, senang rasanya bisa jumpa lagi pada program Hikmah Pagi TVRI yang senantiasa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada kita tentang berapa besar nikmat Allah kepada kita dalam ajaran yang kita yakini, yakni Islam. Dan semoga melalui acara ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dan tentunya bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jumpa bersama kami dalam program Hikmah Pagi yang akan membahas tentang mempersiapkan masa depan. Setiap hari barangkali kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kebahagiaan kepada kita semua untuk kehidupan di dunia dan dari akhirat. Dan selalu kita punya motivasi bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok akan lebih baik juga daripada hari ini. Itu adalah semangat yang selalu kita gaungkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi menuju masa depan yang cerah atau masa depan yang tidak suram tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Ada ikhtiar, ada usaha dan perjuangan yang harus kita lakukan untuk bisa di dunia bahagia, sukses, dan di akhirat juga menjadi orang mukmin ataupun orang yang bertakwa yang sukses di hadapan Allah dan berjumpa dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bersama kami hadir narasumber yang akan membahas insya Allah dengan panjang lebar, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajjah Tuti Alawiyah AS. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Dan ini kita akan dibimbing oleh Ibu Ustazah kita bagaimana kita bisa mempersiapkan masa depan dengan baik. Nah pemirsa, bersama kami juga ada Ibu-Ibu dari Majelis Taklim Kaum Ibu Asy-Syafi'iyah Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Saya bahagia karena di Jakarta banyak sekali majelis taklim, terutama yang dipimpin oleh ibu kita, Ibu Tuti Alawiyah ini. Karena BKMT tersebar hampir seluruh ke Indonesia ya Bu ya, ya. Dan ini membuat semakin topang bangsa ini. Karena kan wanita ini menjadi topang kehidupan bangsa juga. Wanitanya baik, maka bangsanya akan baik. Dan insya Allah akhiratnya juga akan baik, insya Allah ya. Baik, ibu-ibu juga nanti ada kesempatan untuk bertanya seputar tema kita. Dan Ibu Tuti, kaitan dengan mempersiapkan masa depan. Ini kan masa depan masih belum jelas nih. Dalam artian, hari ini pun nasib kita gak tahu seperti apa. Dan rezeki kita seperti apa, kesehatan kita seperti apa. Apalagi hari-hari esok. Kalau saya prediksi, mungkin masa depan kita tidak hanya di dunia, tetapi juga yang jauh lebih harus kita persiapkan adalah bagaimana nanti kita ketika berhadapan dengan Allah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala ibadihil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa mabak. Ibu-ibu dan para pemirsa Hikmah Pagi yang saya hormati, hari ini kita membahas tentang persiapan masa depan. Kita tahu bahwa dunia ini bukanlah untuk tempat tinggal yang selama-lamanya, karena dunia ini disebut adalah fana. Alam ini akan binasa. Wal akhirah khairun wa abqa. Negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kalau melihat Islam atau Al-Quran sebagai pedoman kita, Al-Hadis As-Sunnah sebagai pegangan kita juga, maka jelas hidup ini ada kelanjutan ke depan. Namun apa yang besok sore ini atau kapan akan terjadi, semua di tangan Allah. Jadi ada takdir di tangan Allah. Ada takdir untuk kita yang terjadi kapan dan dalam situasi apapun. Oleh karena itu kita lihat Islam, agama hari ini dan terus ke depan berkelanjutan. Begitu juga agama kita dan hidup kita ini ada kelanjutannya. Kalau saya diajarkan oleh almarhum ayah saya, Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i, beliau menyebut ada 5 tahap hidup, yaitu yang pertama hidup di dalam rahim ibu. Ibu kita, kita belum tahu apa-apa tapi sudah hidup. Yang kedua di dunia, dari mulai lahir sampai kita meninggal dunia. Yang ketiga hidup di alam barzah, karena di situ datang malaikat menanyakan ini dan itu, dan juga ada orang yang dapat pahala kubur, ada yang dapat siksa kubur. Ini keyakinan kita semuanya, dan orang gak putus sama kita. Hubungan antara kita dengan orang yang telah meninggal dunia masih terus. Apalagi kalau kita mempunyai orang tua, maka kita jadi anak yang soleh terus. Selanjutnya tahapan yang keempat, di yaumil mahsyar, di hari kiamat. Itu lanjutan daripada stasiun-stasiun akhirat. Biar kita tahu ujungnya. Yang kelima, kalau tidak di sorga, di neraka. Karena hanya ada 2 tempat Allah sediakan bagi manusia. Wa madaru illa jannatun liman ittaqa wa narun liman asallah pasma'an. Tidak ada negeri kecuali surga buat orang yang takwa, dan satu lagi neraka buat orang yang maksiat kepada Allah. Pasma'an. Oleh karena itu dengarlah nasihat waktu masih hidup. Jadi ada tahapan yang belum kita sampai, yaitu tahapan alam baqa, alam barzah, yaumil mahsyar, dan surga atau neraka. Oleh karena itu bagi kita umat Islam, mari kita sudah mendapat bimbingan Islam, bimbingan Al-Quran, maka kita harus merebut yang terbaik. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Untuk mencapai itu, kita harus berbuat baik sesuai dari Quran. Nah, persiapan ke depan bukan saja persiapan untuk diri kita, termasuk juga persiapan generasi penerus. Anak-anak kita itu semua adalah zuriyah kita. Allah menyuruh dalam Quran, yaitu mengenai tentang generasi penerus, dalam surat An-Nisa ya, ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa khafu 'alaihim. Hendaknya kamu khawatir kalau kamu meninggalkan turunan-turunan yang lemah, zuriyah kamu yang lemah. Takutlah kamu kepada Allah, berbicaralah perkataan yang benar. Falyaqulu qawlan sadida. Di sini kita lihat Allah menyuruh kita mempersiapkan. Dan Nabi juga mengatakan mereka itu bukan generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Apa yang kita persiapkan bagi keturunan kita dan anak-anak kita? Ini salah satu daripada tanggung jawab yang penting, yang besar buat kita semua. Maka itu jangan ada anak-anak kita yang tidak kita wariskan agama. Ini nomor satu, wariskan agama kepada anak. Ilmu pengetahuan, antarkan dia ke sekolah. Pelajari ilmu di rumah kita. Karena tempat lembaga itu bukan saja dalam rumah tangga, tapi juga di lembaga sekolah dan masyarakat. Jadi ada 3 lingkungan yang harus saling mendukung satu sama lain. Apakah di masyarakat itu kita bergaul, bertetangga, apakah kita juga menonton sesuatu, itu masyarakat bisa saja mendidik kita menjadi perangai yang buruk atau perangai yang baik. Nah, bagi diri kita, Allah menyuruh kepada kita mikirkan ke depan. Apa yang kita perbuat sekarang ini akan ada efek dampak positif atau negatifnya, akan kelihatan semuanya. Ya, bagaimana kalau Allah melihat memperlihatkan kepada kita fama ya'mal miskola zarratin khairai yara wa ma ya'mal miskola zarratin syarran yara. Berbuat kebaikan akan dilihat, berbuat keburukan akan dilihat. Nah, inilah gunanya kita bersiap. Kita punya tujuan dalam hidup. Jangan ditanya, Bu, tahu gak tujuan hidup? Apa ya? Gak tahu tuh tujuan hidup gitu. Jangan. Tujuan hidup Allah menyuruh kita ke akhirat, ke Allah. Apa amal-amal kita kepadanya, barulah kita tertanam rasa ikhlas. Dalam masalah anak kita harus khawatir ke depan, karena kata Nabi di dalam satu hadisnya begini, badiru bil a'mali sholihah, berlombalah cari amal soleh. Jadi bukan disuruh kerja aja, berlomba, berlomba. Jadi artinya kita ini saling mendahului dengan sungguh-sungguh. Fasatakunu fitanun kaqitailail muslim, akan datang nanti ujian bagaikan malam yang gelap gulita. Kita enggak tahu tuh apa yang disebut Allah seperti itu, Nabi seperti itu. Bakal datang fitnah atau ujian bagaikan malam yang gelap. Yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minat dunia. Pagi-pagi manusia masih ada beriman, sore sudah jadi kafir. Sore masih ada imannya, pagi sudah jadi kafir. Dia jual agamanya, ditukar dengan mata benda dunia yang sedikit. Ini yang kita harus perhatikan, akan datang kata Nabi ujian seperti itu, seperti malam yang gelap, gak kelihatan. Datang ujian bagaikan malam yang gelap. Manusia pagi begini, sore sudah berubah. Sore begini, pagi sudah berubah. Dia jual agamanya dengan mata benda dunia yang sedikit. Gak berasa ada orang memberikan ini, memberikan tanam budi begini, tanam budi begitu. Tiba-tiba kita lemah, makin lemah, makin lemah. Akhirnya berubah. Tapi ada yang sekejap mata bisa berubah. Itulah fitnah atau ujian masa depan. Oleh karena itu kita takut kalau itu sebentar lagi datang. Kondisi-kondisi seperti itu, di mana agama dijual beli dengan mata dunia, seperti perhiasan atau mata benda dunia. Nah, kita persiapkanlah diri kita seperti Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali firman-Nya dalam Quran yang menyuruh kita bersegera. Bersegera. Seperti wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Bersegera cari ampunan Tuhanmu. Jangan kita lalai. Ya. Jangan kita lalai. Bersegera. Kenapa? Karena ada surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi disediakan untuk orang yang takwa. Jadi kita belajar, kita beragama, kita berislam, maka ada harapan ke depan. Jangan kita tergoda sehingga hancur di dalam dunia. Banyak orang tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan akhirat. Semuanya dihabiskan di dunia. Manusia terdiri dari berbagai golongan. Ada muslim, ada kafir, ada munafik. Hati-hati karena dua yang belakangan akan rugi. Nah, hanya muslim yang akan beruntung. Itu pun dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah untuk dilaksanakan atau untuk dikerjakan. Nah, kita mari persiapkan masa depan. Nabi sendiri juga mengatakan begini, siapkan lima sebelum lima. Muda sebelum datang tua. Gitu. Kaya sebelum datang miskin. Hidup sebelum datang mati. Mati. Sehat sakit. Sebelum sakit itu juga macam-macam ya dari Nabi kita itu. Jadi kalau kita lagi muda, kita pun juga lagi kaya, kita pun juga lagi sehat, kita pun kebetulan lagi hidup, kenapa tidak berbuat yang baik, bersiap untuk ke depan. Hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari sekarang. Begitu sampai kita meninggal dunia. Nah, ini yang saya harapkan, bahwa kita semuanya tidak hanya berpikir tentang hari ini dan masa lalu yang gak bakal kembali. Lamun aja ingat masa lalu kita, tidak bisa, itu gak bakal kembali. Ha-ha. Tapi bersiaplah untuk depan. Masa depan yang lebih baik. Baik. Persiapan untuk masa depan yang lebih baik sangat penting. Mm-hmm. Ya, kenapa? Karena itu adalah keberuntungan buat kita. Inna sa'adah kulla sa'adah kul umur fi ta'atillah. Mm, yeah. Satu kebahagiaan di atas kebahagiaan, yaitu panjang umur, mintanya panjang umur dalam ta'at. Betul. Ya, dalam ta'at kepada Allah. Baik. Itu yang kita minta. Ya, tadi menarik sekali nih, karena menyempatkan atau memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada ya, dengan sebaiknya untuk modal masa depan. Nah, gitu persiapannya ya, harus serius. Betul. Gitu. Baik, ibu-ibu dari Majelis Taklim Kaum Ibu Asyafiyah, kami silahkan untuk bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti yang saya hormati, menyimak materi yang ibu sampaikan sangat luar biasa. Supaya kita tidak jadi orang yang merugi, apa persiapan masa depan yang lebih aktual? Ibu, itu nama saja. Siapa? Nama saya Mariama. Ibu Mariama, apa persiapan yang harus kita lakukan? Ya, baik, berikutnya, silakan. Nama saya Ibu Sobaria dari Majelis Taklim Asyafi'iyah. Ibu Tuti, saya ingin bertanya, sesudah hidup di dunia ini, tahapan apa-apa yang kita akan alami dan apa persiapannya? Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, mungkin dua dulu, nanti berikutnya menyusul. Ya. Silakan. Baik. Manusia ini sudah ada pegangan hidupnya sebagai muslim. Satu hal yang Allah selalu banyak bersumpah di dalam Quran, yaitu waktu atau masa. Kita ini kan bergerak terus, gak ada yang makin muda tetapi makin tua. Ya, hidup ini bergulir terus kayak roda. Nah, di dalam situasi yang sekarang dimanapun adanya, apakah kita masa tua, apakah kita masa anak-anak, itu harus dipikir bagaimana supaya jangan merugi. Karena Allah sudah bilang dalam suratul Asr, demi masa, innal insana lafi khusril, sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa, kecuali, ada kecualinya. Jadi kecuali inilah yang harus kita lihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Dua ini, iman dan amal soleh. Yang dua lagi, saling. Berarti kita mesti bergaul, saling berwasiat, saling menunjuki, saling memberikan tahu, perhatian kepada yang lain dalam dua hal, sabar dan kebenaran. Kenapa? Hidup ini banyak sekali ujian-ujiannya. Ujian itu tidak sedikit. Makanya iman dibagi kepada dua keimbangan. Ya, al-iman nisfani. Iman terbagi dua. Nisfun fisyukri wa nisfun fisabri. Satu syukur, satu sabar. Jadi kalau lihat suratul Asr yang pendek itu, wal asri innal insana lafi khusrin. Manusia itu akan rugi. Sebagai apapun dia rugi. Apakah dia itu sebagai pejabat? Apakah dia itu sebagai orang kaya, orang cantik, sebagai orang terkenal, akan rugi siapapun kecuali empat. Ini jangan sampai dipikirkan supaya kita tidak rugi. Satu, beriman, beramal soleh. Yang dua, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi ibu-ibu, dalam pertanyaan Sobariah ini, kita harus berpikir tentang bagaimana bergaul yang baik untuk persiapan ke depan. Jangan rugi, yaitu pergaulan untuk membangun kebenaran, kejujuran. Pergaulan untuk memberikan kepada kawan-kawan yang kena musibah, yang banyak menghadapi berbagai cobaan, supaya sabar. Sabar ini bukan hanya apa hal-hal yang sederhana. Ada juga orang sabarnya cuma 3 kali ya. Sekali aku sabar, 2 kali sabar, 3 kali habis sabarnya. Bukan itu. Jadi sabar itu harus kita lihat secara terus menerus. Sabar dalam melakukan taat juga sabar. Apa umpamanya sabar dalam melakukan taat? Sholatnya ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat, 5 kali. Namun ada orang nggak sabar, nah, saya mau gabung aja lah, jadi 1 menjadi 17 rakaat. Oh nggak bisa. Kita harus sabar mengatur waktu-waktu yang ditentukan Allah. Jadi sabar itu bisa dalam hal kebaikan, ya, dalam hal urusan keduniaan, dalam urusan keluarga. Betul. Banyak sekali harus memberikan sifat sabar itu. Jadi sabar dan syukur, ada yang tanya mana yang lebih utama, syukur apa sabar? Tidak bisa kita nilai mana yang lebih utama, karena manusia hidup dalam 2 kategori, sabar dan syukur. Kalau senang dia sabar, dia syukur. Kalau dia susah, dia sabar. Dia harus sabar. Bahkan Nabi sampai mengatakan begini, ajaban, ajaban li amril mu'min. Aku kagum, sangat luar biasa terhadap urusan orang beriman. Kenapa? Kalau dapat kesenangan, dia syukur. Kalau dapat kesusahan, dia sabar. Gak bakal ketemu dari hal yang lain. Karena bisa-bisa, kalau yang bukan ada ukuran imannya gak ada, bisa-bisa waktu waktu lagi kaya, lupa. Dia habiskan segala macam kepuasannya, nafsunya untuk kesenangan. Dia lupa bersyukur. Dan waktu sabar dia lupa juga. Sampai-sampai dia bisa pergi ke kamar mandi minum Baygon. Dia menjatuhkan diri dari apartemen tinggi. Dia bisa pergi ke mall membunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kita bunuh diri. Nah, ini adalah imbangan. Jadi dalam masalah untuk mempersiapkan ke depan, ini 2 kendaraan ini biar bagus yang kita miliki. Sifat syukur dan sifat sabar. Sabar itu sangat-sangat penting. Baik Ibu, kita jeda dulu ya, nanti kita lanjutkan. Nah pemirsa dimanapun Anda, ini menarik sekali dan ini bekal kita, modal kita untuk menuju masa depan. Apakah dunia yang cerah dan juga kehidupan akhirat yang berkah, mudah-mudahan. Dan kami akan kembali selepas yang berikut ini, tetap bersama kami dalam program Hikmah Pagi TVRI. Mulia, Anda sedang bersama kami dalam program Hikmah Pagi TVRI bersama narasumber kita Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawiyah AS yang membahas tentang mempersiapkan masa depan. Dan juga di sini ada bersama kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Kaum Ibu Asy-Syafi'iyah Jakarta. Kita lanjutkan dialognya. Ibu, kaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat, mungkin tidak sedikit di antara kita yang memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Ketika kita berlomba-lomba untuk mengejar kehidupan dunia, kemudian ada yang menyinggung, ada yang menegur, nggak mikirin akhirat, itu urusan nanti. Ini bagaimana Ibu? Ya, baik, seperti yang tadi ditanyakan, ada tahapan. Yang setelah ini kita ada tahapan hidup sesudah kita kematian alam barzah, alam mahsyar. Dan masih ada sambungan. Betul. Karena kita kalau berdoa juga buat al-ahya minhum wal-amwat, juga untuk orang yang hidup dan juga orang yang mati. Dan saya pernah baca dalam satu hadis, orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang sedang hanyut. Masya Allah. Ya, jadi menunggu pegangan-pegangan. Nah, beruntung sekali kalau punya anak yang soleh, punya amal jariah, ilmunya manfaat, maka dia akan terus mendapatkan pahala-pahala. Namun jika dia tidak punya apa-apa, dia menunggu doa-doa dari kita semua. Jangan lupa kepada kerabat, orang tua, siapapun yang kita kenal, untuk kita doakan. Betul. Supaya dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa pula kita memberikan rezeki dengan doa sedekah kita, itu pahalanya untuk kita juga sampaikan kepada orang tua kita dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua mengenai tentang orang menunggu, itu sebetulnya tidak bisa. Karena kita nggak tahu kapan meninggal dunia. Nah, jadi kita nggak usah akhirat kita kesampingkan, jangan sekali. Dan jangan juga milih salah satu, itu bukan baik. Dunia saja akhirat enggak, akhirat saja dunia enggak, itu enggak ada. Karena Nabi kita mengajarkan kepada kita satu hal yang mesti kita tahu, laisa bikhairikum, ya, laisa bikhairikum man taroka dunyahu li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'an. Bukan baik bagi kamu, kamu tinggalkan dunia cuma ngejar akhirat. Sampai begitu berat ya kejar akhirat semua, urusannya akhirat. Dia lupakan dunia, bahkan ada yang bilang dunia ini penjara, media. Dia mau akhirat saja, tidak bisa, kata Nabi. Dan juga jangan juga dia kerjakan dunia saja akhiratnya lupa, ya. Atau akhirat saja dunianya lupa, sehingga dia dapat dua-duanya. Dan untuk hal ini ada keseimbangan seperti pedoman dari Rasulullah, yaitu i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi bekerja untuk duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Umpamanya seorang ibu, ya, dia punya rezeki, dia bikin masjid dengan uangnya, dia bikin sekolah, dia bangun generasi penerus dengan baik tanpa mikir itu apa. Dan ini yang penting, seakan-akan hidup untuk selama-lamanya. Lihat efek daripada pembangunan orang-orang yang lebih dulu dari kita. Sekarang kita bisa nikmati, orang yang udah meninggal, masjidnya udah 200 tahun, bisa kita lihat, bisa kita nikmati. Yang udah 400 tahun, di mana peninggalan itu sangat-sangat bermanfaat. Nah, itu perlu kita meninggalkan sesuatu yang baik. Jangan cepat-cepat, udah deh, segini aja gitu. Jangan. Kata Nabi, jikalau kamu punya benih yang ada di tanganmu, sedangkan hari kiamat besok datangnya, tanamlah benih itu. Itu dapat pahala. Walaupun kamu tidak menikmati buahnya, tidak menikmati pohonnya, kamu tetap dapat pahala. Jadi jangan suka mensepelekan amal-amal soleh. Nah, itu. Baik untuk kepentingan dunia atau kepentingan akhirat, karena tercatat amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala melewati dua malaikat yang Allah dekatkan kepada kita, yaitu malaikat malaikat Raqib dan malaikat Atid. Jadi ada warisan kebaikan yang dinikmati oleh generasi berikutnya, ya, harus bukan hanya harta saja yang diwariskan. Yang panjang. Baik, ibu-ibu silakan, ada kesempatan lagi untuk bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, sangat menarik ini tema. Ibu mohon maaf namanya dulu. Ya, nama saya Zahra Syafi'i. Ibu Zahra, iya. Silakan. Seperti tadi Ibu Tuti katakan, hidup ini ada 5 tahapan. Yang saya ingin tanyakan, kiranya tahapan mana yang paling utama kita sikapi atau kita persiap. Baik, selanjutnya silakan dioper ke yang lain, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nahyah Nur dari Majlis Taklim Kaum Ibu Asyafiyah. Ibu Tuti yang kami hormati, alangkah indahnya tema yang pada hari ini dibahas, yaitu mempersiapkan masa depan. Yang saya tanyakan adalah bagaimana umat Islam mempersiapkan masa depan untuk generasi mudanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Terima kasih. Kalau tadi Ibu Zahra Syafi'i menanyakan tentang 5 tahap hidup manusia, maka yang paling penting adalah sekarang di dunia. Dari mulai lahir sampai meninggal dunia. Karena dunia ini disebut darul amal. Negeri untuk beramal, untuk berbuat. Nanti akhirat wal akhirah, ketiga tempat yang kita sebutkan tadi tahapannya, alam barzah dan alam mahsyar dan surga atau neraka, itu Darul Jaza, negeri tempat balasan. Balasan ya. Jadi sekarang kita tanam padi, ya, kita menikmati. Sekarang ini kita berbuat kebajikan untuk apapun dan dimanapun. Hal-hal yang baik itulah yang akan kita bawa pulang untuk balasan ke depannya. Lebih mudah ke depannya apabila orang telah melakukan yang baik-baik ketika di dunia ini. Ketika hidup berarti. Ketika ya, hidup inilah persiapan yang harus kita lakukan. Maka kalau saya mengenal satu syair ya, daripada Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali itu berkata, inna lillahi ibadan futona, talakud dunya wa khaful fitana, nazaru fiha falamma alimu annaha laisat lihayyin wa tana, ja'aluha lijatan wa takhadu salihal a'mali fiha sufuna. Bagi Allah tuh ada hamba-hamba bijaksana. Diceraikan hatinya untuk urusan-urusan yang bersifat kecintaan, mabok-mabok di dunia, ditinggal. Kenapa? Dunia ini dia lihat bukanlah tanah air selama-lamanya, tapi untuk persiapan ke depan yang lebih bakal, baik, yang lebih kekal, yang lebih baik. Maka dia ini jadikan dunia ini bagaikan gelombang, amal solehnya dijadikan kapal yang kuat untuk penyelamatan dirinya. Jadi kita bikinnya amal soleh itu jangan tanggung-tanggung, ya, jangan sekedar-sekedar. Bahkan jangan melihat agama itu secara sempit. Agama kan isinya peraturan hidup, segala macam. Ada bicara tentang masalah keyakinan kepada Allah, bicara tentang masalah ibadat, bicara tentang masalah muamalat, munakahat, wilayat, bicara tentang hal-hal hubungan antar manusia, bicara tentang pergaulan dalam keluarga, bicara pula tentang hukum-hukum yang menjadi batas-batas perundang-undangan. Nah, jadi paling penting adalah kita berpikir bagaimana sekarang ini kita siap untuk ke depan. Allah tidak mensia-siakan. Andai kata kita orang mampu, lalu infak. Seinfak. Ya, orang yang infak sebagaimana benih bisa menumbuhkan 7 tangkai, satu tangkainya 100 benih, 100 biji. Ini wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Allah Maha luas pemberiannya. Ya, jadi Allah Maha mengetahui. Jadi kalau kita kasih aja dengan ikhlas mengeluarkan uang 100.000 rupiah untuk pembangunan masjid, ya, maka itu 100.000 kalikan 700 ganda. Masyaallah. Karena di dalam Al-Quran disebut mazalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Ya, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan harta pada jalan Allah seperti sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, 7 runggai, setiap runggai 100. Allah lipat gandakan itu. Allah Maha luas pemberiannya. Jadi janganlah kita kepada amal-amal soleh ragu-ragu atau ogah-ogahan, males-malesan. Sayang kalau kita berbuat seperti itu, karena waktu itu jalan terus, nanti nyesel. Ada orang ketika tua nyesel, kenapa dulu waktu muda gak belajar, kenapa sampai sekarang kok Qurannya masih gak beres, ya, kenapa masih kaya dulu, tidak mau beramal, tidak mau bersedekah, sekarang udah miskin susah. Betul. Jadi itu penyesalan-penyesalan itu akan sangat banyak terhadap orang yang lalai. Betul. Jadi hidup ini jangan sampai digoda setan menjadi kita lalai. Dengan lalai lupa, seharian gak ngapa-ngapain. Ada yang seharian kerjanya di rumah, hanya di dapur, di sumur, di kasur dan nonton TV deh. Sinetronnya terus berkelanjutan. Loh, bukan gak boleh, tapi ada batasnya, ada waktunya ya. Jangan ibu lalai. Duduk suami istri, bukannya ngomong yang enak, dia kemana, karena dia punya dunia sendiri dengan handphonenya, dengan tontonannya, sehingga tidak lagi ada keakraban satu sama lain. Bahkan anak sekarang udah cuek terhadap orang tuanya, dia mau jadi anak pendiam, ngelamun, tapi bukan ngelamun, dia bergaul dengan orang lain di dunia maya. Betul. Jadi inilah yang kita sayangkan. Banyak sekali orang lalai sekarang ini. Dan orang yang lalai itu nyesal nantinya di kemudian hari karena tidak menggunakan waktu seefektif mungkin. Berarti dia juga belum bisa bersyukur dan sabar. Belum, ya? Belum bisa bersyukur karena dia membuang, menyanyiakan waktu. Kata Nabi ada dua. Betul. Yang suka diobral oleh manusia. Nikmatani, dua nikmat yang diobral oleh manusia. Maghbunun fihima kasirun nannas as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang tidak diatur. Satu, yang dijual murah maksudnya diobral, nikmat sehat dan nikmat lapang. Ada waktu, ntar aja deh ah, besok aja deh ah, minggu depan aja deh gitu. Jadi selalu ditunda, nyesel nantinya karena ketika sudah waktunya terburu-buru gak keurusan. Betul. Nah ini rugi kita kalau berbuat demikian. Iya. Kemudian dari Ibu Hajah Nahyah Nur, bagaimana untuk mempersiapkan generasi mendatang bagi kita kaum muslim ini? Sebetulnya lihat Islam saja, jangan lupa. Nomor satu kalau menurut saya agama, nomor dua kesehatan. Itu penting. Makanan gizi anak-anak kita. Ajarkan olahraga pun disuruh. As-sibahah, ar-rimayah, disuruh berenang, disuruh ajarkan. Memanah, diajarkan. Belum lagi naik kuda. Wah kalau dulu tuh perintah-perintah itu begitu. Namun orang sekarang anaknya dibiarkan. Ya, permainannya game-game aja tuh ya. Yang udah canggih-canggih. PS-PS aja ya. Jadi paling tidak kita harus amati, harus awasi. Kalau Nabi dia ngatur anak kecil makan, Nabi deketin. Ya gulam, hai anak, sammillah. Bacalah bismillah kalau mau makan. Gitu. Kul biyaminik. Makanlah tangan kanan. Dengan tangan kanan kamu. Wakul mimma yalik. Makanlah yang dekat-dekat. Ini Nabi tiga hal diajarkan kepada anak yang lagi ngadepin makanan. Makanan, hidangannya. Artinya bahwa makanlah yang dekat-dekat itu jangan sampai rakus ya. Betul. Sekarang kan kalau kita lihat orang udah kaya, masih korupsi, nggak abis-abis. Waduh, kita juga baru tahu bahwa dia punya simpenan sekian, dia punya simpenan sekian, dia punya simpenan sekian. Luar biasa. Itu jalan dari jalan yang rugi, yang menyesatkan untuk hal-hal seperti itu membuat dosa dan bisa menjerumuskan kita masuk neraka. Hati-hati, jangan berbuat salah, minimalkan kesalahannya, tobatlah banyak-banyak kepada Allah, istighfar, paling dikit kata Nabi, saya istighfar kata Nabi 70 kali sehari. Kalau kita habis sholat 3 kali, udah. Ya kalau 5 kali sholat, 15. Baru 15 kalah sama Nabi yang bisa 100 kali baca istighfar. Kita kalau istighfar lagi kita kaget doang, Bu. Astagfirullah gitu ya. Kalau kaget. Baik, ada lagi? Kita silakan ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurman Nugraha dari Majelis Taklim Kaum Ibu Asy-Syafi'iyah. Iya. Pagi ini mengalir ilmu dari Ibu Tuti. Kita semuanya merasa senang betul mendengarkannya, luar biasa. Ini adalah sebuah persiapan untuk kita meningkatkan kualitas diri kita. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Tuti. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan. Kalau kita bicara tentang persiapan masa depan, itu dunia akhirat, kita juga tidak melupakan bicara tentang masa depan generasi muda kita. Saya melihat di sini sudah banyak generasi tua yang berkualitas pada meninggal. Itu adalah sunnatullah. Dan itu pasti terjadi. Nah, untuk meneruskan ke depan, kita butuh generasi masa depan yang militan, berkualitas, yang tangguh, yang kuat. Jangan sampai kita punya keturunan yang lemah ya. Nah, ini Ibu Tuti, resah hati kita ini. Untuk itu gimana nih ikhtiar kita? Inginnya kita kuat dari agama, kuat dari ilmu, kuat dari kesehatan, dan juga kuat dari ekonomi. Ya. Jadi peran kita ke depan memang berat. ingin membina generasi muda ke depan untuk meneruskan perjuangan al-Islam wal-Muslimun. Terima kasih atas jawaban Ibu. Baik, terima kasih Ibu Ustazah Nurmah. Berikutnya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Munawaro dari Majlis Taklim Asy-Syafi'iyah. Saya ingin bertanya kepada Ibu Tuti, apa yang harus kita upayakan untuk keseimbangan hidup dunia dan akhirat? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nurma Nugraha dan Ibu Munawaro. Pertama begini, kalau lihat dari kesejarahan Rasul ya, beliau itu tidak meninggalkan kader muda. Lihatlah seorang seperti Usamah bin Zaid bin Harisah, umur 17 tahun sudah dipercaya memimpin tentara untuk berangkat ke satu tempat namanya Ubna dan menang begitu. Jadi adakah sekarang kita melihat pendidikan pengkaderan itu? Betul. Kader-kader bangsa ini mesti terus gitu, berkelanjutan. Sepertinya kadang-kadang orang ini sudah tetap di tempat yang enak gitu, dalam gak status tertentu, nggak mau bergeser, nggak memberikan peluang kepada yang muda gitu. Betul. Dia nggak memberikan pendidikan untuk bisa meneruskan ke depan. Inilah gunanya pendidikan yang sampai jenjang ke pendidikan tinggi. Betul. Nah, kalau saya melihat kita ini masih kalah dengan negara-negara ASEAN yang dekat kita, karena kita ini seperti contoh saja, ini terus terang saja, saya juga berada di daerah Jawa Barat ya, di Jawa Barat ini tertinggal untuk pendidikan tinggi. Padahal di situ sekolah-sekolah luar biasa. Kenapa? Mungkin saja, ini mungkin saja ada dua hal. Satunya mungkin orang tuanya tidak mampu, lalu anaknya disuruh kerja, baru lulus SMA, kerja lah. Suruh cari kerjaan. Atau di sekolah kejuruan dia lebih ketarik untuk usaha daripada sekolah pendidikan tinggi. Namun kalau kita lihat di negara-negara tetangga, itu sekolah itu sampai S3, sampai doktor. Nah ini yang perlu kita persiapkan. Generasi ke depan persaingan makin tinggi. Terketat, ya. Karena hidup sudah global. Siapa yang paling mampu, siapa yang paling pinter, dialah yang memimpin. Memimpin yang masa depan sudah borderless. Kita harus mau mengakui bahwa perdagangan ke depan perdagangan bebas. Nah kalau kita tanggung-tanggung menciptakan produksi apapun juga secara kecil atau besar, rugi kita. Kayunya mungkin dari kita, tetapi gelondongan dikirim keluar karena ilegal. Dikirim keluar, orang lain yang membuat kayu-kayu itu menjadi sesuatu yang bisa berguna. Nah ini sayang. Jadi kita ini jangan lupa pengkaderan. Jangan lupa membangun generasi penerus untuk menggantikan kita, karena tadi sunnatullah orang yang lebih tua lebih banyak yang meninggal daripada orang yang muda, walaupun bisa siapa saja dipanggil Allah. Dalam hal ini membangun, apalagi membangun militansi, ya, membangun kader militan yang tangguh. Ini harus dibangun dari sejak kecil. Allah bisa karena biasa. Nah jadi seperti ayah saya dulu banyak sekali mendidik, melonggarkan kita. Ayah gak tahu siapa di antara kamu yang paling bermanfaat, seperti contoh begitu. Jadi orang tua kita mendorong, apakah yang laki atau perempuan, untuk terus belajar. Nah yang kedua, dia mengajarkan kata-kata, karena dia seorang ulama, nisfu ra'yika ala akhika, setengah pikiranmu ada sama saudaramu. Nah berarti walaupun kita seorang yang mampu, barangkali mampu segalanya, jangan menganggap 100%. Itu baru 50, baru setengah. Pikiran dari kawan lain, dari teman lain, dari saudara yang lain perlu kita jadikan masukan untuk pertimbangan. Ini akhirnya kita suka kepada hal yang sifatnya toleran, terbuka, dan musyawarah. Jika tidak, nggak bisa. Dan jangan kita kaku melihat dan ada orang sampai tua banget yang nggak mau digantikan. Namun jika masih diperlukan jangan kita berhenti. Jangan kita belum apa-apa udah merasa malas, tua capek. Saya melihat umpamanya contoh saja di negara tetangga, dia orang tuanya masih produktif, orang-orang tua walaupun sudah pensiun. Kenapa? Inilah masa untuk modal akhirat ya kembangkan, seperti ngurus yatim piatu, ngurus badan-badan sosial, terus dia lakukan ya. Jangan sampai mati itu ditunggu dengan semaunya sederhana gitu. Dengan pasrah saja. Kemudian Ibu Hajah Munawaroh, bagaimana supaya ada keseimbangan dalam kehidupan ini? Ya, kita memang Islam nggak boleh hanya melihat satu sudut saja, harus seimbang ya. Kita lihat umpama contohnya jasmani dengan rohani, ini udah senyawa. Jangan mikirkan makan, minum, tidur, berkelahi aja. Ya, gak mikirkan rohani. Telanjang dari akidah, telanjang dari iman, telanjang dari sifat akhlak mulia. Jangan sampai terjadi, harus seimbang jalannya. Karena kita ini menghadap Allah, gak lagi nanti fisik kita akan hancur, tapi jiwa kita selamat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu satu. Yang nomor dua, kita bisa lihat juga yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, enggak berguna harta, enggak berguna anak, kecuali orang pulang pada Allah dengan membawa hati, jiwa yang selamat. Qalbin salim. Ini imbangannya. Jadi jangan orang tuh gak ada otaknya. Kamu gak pakai otak gitu ya. Gak pakai otak. Tapi harus otak dan jiwa seimbang. Ya. Terus juga jangan males. Carilah uang, ekonomi, usaha. Nabi kita umur 12 saja sudah diajak belajar dagang. Betul. Oleh pamannya diajak ke negeri Syam. Untuk ke luar negeri, ke negeri Syam, lihat sesuatu. Dari umur 12 tahun. Jangan kita sepelekan generasi penerus kita. Ya. Terutama dalam masalah-masalah yang menyangkut keseimbangan dunia dan akhirat. Mungkin yang membuat kita sadar generasi adalah anak-anak yang ada di dalam lingkungan keluarga. Itu yang penting, apalagi di sini semua ustazah, Ibu Tuti juga ustazah sebagai kader dari Kiai Abdullah Syafi'i. Dan kita-kita juga tentunya kepingin anak juga menjadi masa depan yang cerah dan bisa menolong orang tua di akhirat gitu ya Bu. Iya, itu banyak sekali di orang tua yang amalnya sedikit tapi mendapat tempat yang tinggi terbantu dalam surga oleh akhlaknya anak. Lalu ditanya, dia nanya kepada malaikat yang membawanya, anna li hadihi, buat sayakah ini tempat begini bagus? Maka jawabannya, li istighfari wala dikalaka. Kau dapat tempat yang begini bagus adalah karena istighfar anakmu kepadamu. Ya Allah. Nah, jadi anak ini jangan dilupakan untuk bisa mendoakan orang tua. Kalau kita kenapa-napa, dia akan mendoakan kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Aduh, merinding saya, Bu. Silakan, silakan yang mau bertanya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Firyani dari Majelis Taklim Kaum Ibu Asy-Syafi'iyah. Iya. Ibu Tuti, tadi Ibu telah menerangkan bahwa ada orang yang hanya berkiprah pada tiga ur, yaitu sumur, kasur, dan dapur. Bagaimanakah sudah itu lembur lagi Bu menghadapi orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau memperhatikan masa depan dari kesehariannya? Oke, jadi dia sih nggak resah, tapi kita resah ya. Iya. Hanya kasihan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nani. Mungkin mau dijawab langsung, silakan Ibu. Ya, kita harus peduli kepada orang-orang demikian. Jadi kalau kita memang sudah tahu bahwa hidup ini masih panjang, masih ada tahapan-tahapan yang akan kita lalui, kita belalah kawan kita. Ini namanya tawasau atau ta'awun. Ya, kita ajak dia, ajak, sekali lagi ajak, jangan ada rasa bosan. Karena rugi hidupnya itu hanya untuk demikian. Jadi begini, Imam Ghazali pernah berkata begini, Waktu kecil dia ngumpul sama anak-anak main. Waktu remaja dia banyak melamun, ya. Waktu dewasa dia menikah. Setelah habis menikah dia ngurusin anak, ngurusin suami. Setelah itu ngurusin cucu. Maka kata Imam Ghazali, famata ta'malu lillahi ta'ala. Kapan kamu mau beramal kepada Allah Ta'ala? Kalau ikutin aja begitu, masa remaja ikut begini, masa ngelamun begini, ketika sudah kawin begini, sudah tua begini, gak ada pikirannya, hanya-hanya itu saja. Ini yang kita sayangkan. Kata Imam Ghazali, famata ta'malu lillahi ta'ala. Kapan mau beramal? Nah, jawabnya Bu, di waktu kapan saja dan usia apapun juga yang sedang kita hadapi, kita beramal yang soleh. Jadi jawabnya harus demikian. Jadi jangan kita ikut ngelamun terhadap hal-hal seperti itu. Daun aja mulai dari muda, teruskan hijau tua, sampai kuning, sampai coklat, gugur. Nah, kita juga dalam aturan hidup tuh sunatullahnya seperti itu. Namun disitulah kita mengambil manfaat untuk berbuat yang banyak. Sudah ada pegangan, sudah ada ikutan, sudah ada panutan, sudah ada tujuan, langkah kita menuju ke sana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, satu lagi, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Satu lagi. Oke, baik. Ibu, ini menarik sekali. Memang banyak di antara kita kaum perempuan Indonesia, banyak yang karir, kemudian juga banyak yang memang hanya sebagai ibu rumah tangga. Tetapi kan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga juga tidak bisa kita anggap sebelah mata, karena tanggung jawabnya luar biasa sebagai kepala rumah tangga mendampingi suami. Jadi istilahnya, sekalipun mungkin bergelut dengan anak-anak, dengan suami dan kehidupan di dapur dan kasur tadi, tetapi bagaimana mestinya jika lo itu harus bisa berkualitas, yang itu saja dilakukan, ya. Silakan. Baik, sebetulnya sekarang ini orang kan ada dua hal ya. Bisa jadi mengikuti peran kehidupan dengan cukup, namun juga ada yang satu dikorbankan. Atau bagaimana untuk hidup seimbang, dia tidak rugi gitu. Betul, ya. Kalau menurut saya, bikinlah sesuatu itu secara berkualitas. Pertemuan itu umpama di rumah cuma sebentar, kita ketemu anak sebentar, janganlah kita lalai. Dengarkanlah apa sih sebetulnya kemauannya. Sekali-sekali jadi pendengar yang baik. Jangan melotot terus, jangan ngedumel terus, jangan ngomel terus. Tapi mari kita dengarkan sebetulnya apa sih yang kamu sedang kerjakan, apa sedang kamu geluti, apa. Kita dengarkan, kita jadi sahabat mereka, anak-anak kita. Nah, itu harus begitu. Yang kedua, kita juga jangan hanya pada posisi yang satu saja. Betul. Karena peran kehidupan sama. Suami istri, laki-laki dan perempuan. Ya, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya ba'd. Setengahnya memimpin setengah yang lain, mukmin laki dan mukmin perempuan itu. Untuk apa? Untuk menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, sholat, zakat, taat. Ada lima. Dalam satu ayat itu lima. Taat kepada Allah dan Rasul. Baru nanti dapat rahmat dari Allah. Bagaimana kita pengen dapat rahmat, jangan terus-terusan kena musibah. Betul. Terus aja musibah kepada kita. Nah, kita mesti cari biar Allah kasih kita keberkatan dari langit dan bumi. Ya. Kalau ini yang kita mau, maka kita mesti jalankan lima hal ini. Nah, ini untuk kualitas. Betul. Nah, yang kedua, dalam masalah di rumah tangga pun juga ibadah. Betul, Ibu. Ibadah. Jangan lupa Allah, Rasul, perjuangan di atas. Dari delapan hal yang selalu kita geluti, apakah orang tua, apakah suami, apakah anak, apakah saudara, apakah kerabat, apakah harta, usaha, dan rumah. Ada delapan. Namun kalau kita mau jadi orang baik, yang delapan ini dekat perintah Allah, bagaimana nyuruhnya gitu. Jadi Allah, Rasul, dan perjuangan di atas. Daripada delapan hal yang selalu dekat sama kita. Baik, Ibu, waktunya sudah habis. Terima kasih. Insya Allah nasihat beliau sebagai nasihat agama kita juga bisa kita terapkan. Dan mudah-mudahan senantiasa terus diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga dakwahnya selalu bisa kita nikmati sebagai kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Ibu. Dan Ibu-ibu dari Majelis Taklim Asyafiyah, terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa dimanapun Anda, bahwa memang tidak gampang, harus kita punya persiapan untuk masa depan, apakah masa depan di dunia ataupun masa depan di akhirat. Waktu yang paling utama harus betul-betul kita manfaatkan dengan baik supaya kita tidak menyesal belakangan. Kuncinya adalah senantiasa untuk bisa bersikap syukur dan juga sabar dalam taat kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki masa depan yang baik sehingga akhirnya bisa menggapai husnul khotimah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala khilaf. Sampai jumpa. Ilal liqa fi amanillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.